بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله أحبتي رحمني ورحمكم الله. Di dalam Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mukminin, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mengganggu Musa alaihissalam, menyakiti beliau. Maka Allah pun membersihkannya, membela nabinya dari apa yang mereka fitnahkan, yang mereka ucapkan kepada terkait beliau. Dan di sisi Allah, sungguh beliau Nabi Musa orang yang mulia. Dalam ayat ini Allah ingatkan mukminin agar tidak mengganggu, tidak mendzalimi, tidak menyakiti Rasul mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sangat penyayang, sangat rahmat kepada umatnya. Karena yang wajib bagi mereka justru memuliakan beliau, mentaatinya dan mencintainya. Demikian agar mukminin tidak menyerupai perbuatan ahlul kitab yang mengganggu Musa bin Imran, yang pada akhirnya Allah yang membela Musa dan Allah membebaskan beliau dari segala tuduhan fitnah yang diucapkan oleh ahlul kitab kepada beliau. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada mukminin agar tidak berbuat zalim, memfitnah, mengada-ngada tuduhan tanpa bukti, tuduhan yang tanpa dikuatkan dengan hujjah dan bukti yang valid. Karena itu kebiasaan Yahudi alaihim minallah ma yastahiqun. Maka setiap muslim, Rasulullah SAW menegaskan haram, haram darah, kehormatan dan harta bendanya di muslim Dari Abu Hurairah Rasulullah sebutkan, kullul muslim alal muslim haramun damuh wa irduh wa maluh. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Tidak boleh dia langgar hak saudaranya tanpa bukti dan alasan yang syar'i. Sebagaimana dia tidak boleh mengambil hartanya dengan cara apapun yang haram, menipu, merampas, mencuri, merampok. Begitu pula tidak boleh dia mendolimi hak nyawa saudaranya, dia lukai, apalagi dia bunuh. Begitu pula kehormatannya, tidak boleh dia tuduh sembarangan, dia fitnah fulan begini, fulan begitu. Sementara itu hanya dusta dan mengada-ngada. Haram muslim yang satu dari muslim yang lainnya. Karena haram, maka kewajiban setiap muslim bukan hanya diharamkan mendzalimi saudaranya terkait harga diri dan nama baiknya, kehormatannya, namun juga diwajibkan, diperintah setiap muslim menjaga, membela saudaranya, terlebih saat saudaranya itu di posisi tertuduh dengan fitnah. Saat dia tahu saudaranya dizalimi dengan kedustaan, padahal dia tahu tidak demikian saudaranya. Di riwayat Imam Ahmad dari Asma bintu Yazid, Rasulullah SAW sebutkan, man dhabba an irdi akhihi bil ghibah atau bil ghaibah kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya tidak di hadapannya, saudaranya entah mungkin lagi di mana, dia di mana, berjauhan, tapi dia tahu saudaranya alal khair, dia tahu saudaranya ini istiqamah, manhajnya baik, akidahnya benar, akhlaknya, maka dia bela. Enggak benar tuduhan itu, itu fitnah, itu dusta, tidak ada bukti. Dia tidak diam, tahu saudaranya dizalimi, kehormatan saudaranya dipertaruhkan, dia bela. Maka wajib bagi Allah, yani Allah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk memerdekakannya dari api neraka, membebaskannya dari api neraka, hamba yang membela saudaranya tadi. Allah bebaskan dari api neraka. Pahala besar, balasan besar tentu setimpal dengan perbuatannya. Berarti itu juga perbuatan amal soleh yang besar, membela kehormatan saudaramu, nama baik saudaramu. Hadis disahihkan oleh Al-Albani. Juga di dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Darda, Rasulullah SAW sebutkan, Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Yang membela saudaranya, kehormatan saudaranya, maka Allah akan tolak wajahnya, atau Allah lindungi wajahnya dari api neraka di yaumul qiyamah kelak, sebagai balasan karena dia membela, menjaga kehormatan saudaranya yang diinjak dan dizalimi dengan kedustaan. Hadis juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, Rasulullah sebutkan dari hadis Jabir dan Abu Talhah ibnu Sahl, ma minim ri'in yakhzilu mra'an muslima fi mautinin yantaqisu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatih illa khadalahu Allahu ta'ala fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu wa ma min ahadin yansuru muslima fi mautinin yantaqisu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatih illa nasarahu Allah fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu. Setiap orang yang melakukan khudlan ketika seseorang itu meninggalkan pembelaan atau pertolongan kepada saudaranya di saat dia dibutuhkan untuk membela, di waktu dia dibutuhkan untuk memperjuangkan hak saudaranya tersebut, tapi dia tidak melakukan, yakhdhil khudlan. Dia tahu saudaranya terzalimi, dituduh dengan dusta. Dia tahu saudaranya difitnah yang tidak-tidak, kehormatan saudaranya disentuh, diinjak oleh orang lain, seorang muslim. Memang di tempat itu atau di waktu itu, dalam permasalahan itu, kehormatan saudaranya dicela, hurmah, harga diri, kehormatan saudaranya direnggut, dihancurkan. Karena orang yang menuduh dengan dusta, mengada-ngada, mengatai fulan begini fulan gitu, berarti telah merusak kehormatan orang tersebut. Padahal itu semua dengan dusta, dan itu kehormatan seorang muslim. Di saat itu dia biarkan, dia tahu, tetapi dia memilih diam, tidak mau berbicara, padahal dia tahu siapa saudaranya. Dia ngerti sebatas yang dia tahu dalam kesehariannya, ini orang istiqamah, manhajnya baik, akhlaknya benar, akidahnya benar, masya Allah, tidak ada yang menjadi cacat pada saudaranya itu, tidak ada yang dengannya pantas untuk dicela dan dihina sedemikian rupa. Tapi dia diam, yakhdhil, tidak mau membela. Dia diam, enggan untuk menolong, membela saudaranya. Jika seperti itu, maka niscaya Allah pun akan meninggalkan pertolongan kepadanya, meninggalkan pembelaan kepadanya di waktu atau di saat dalam permasalahan yang dia butuh-butuhnya untuk dibela. Balasannya sama. Wal jazaa' min jinsil 'amal. Balasan itu sebanding selalu dengan perbuatan orangnya. Kamu sekarang meninggalkan pertolongan kepada saudaramu, kamu gak mau peduli. Emang gua pikirin, dia gak mau tahu saudaranya sedang dibombardir sana sini, tidak ada pembelaan sedikit pun dari dia. Dia gak mau angkat bicara, tidak mau memberi persaksian, membantah semua tuduhan yang dusta itu. Dia diam. Maka tunggu, kamu pun akan ditinggalkan oleh Allah, tidak akan dibela, tidak akan ditolong di saat kamu butuh-butuhnya pertolongan dari Allah, di waktu kamu sangat menunggu pembelaan, di saat kamu tertuduh, di saat kamu dipojokkan, di saat kamu difitnah, dicela dengan kedustaan bahwa fulan begini dan begitu, melakukan ini dan itu dengan dusta. Kamu harus saat itu ingin membersihkan nama baikmu agar semua tuduhan itu tampak ternyata batil, tidak benar. Butuh kamu ada yang membela. Tapi justru Allah meninggalkan pertolongan kepadamu, tidak akan dibela, karena kamu pun tidak membela saudaramu yang diperlakukan seperti itu. Sebaliknya, Rasulullah katakan seorang muslim yang membela saudaranya muslim di waktu dia dicela, kehormatannya dirusak, dia bela, dia bantah tuduhan-tuduhan batil itu, dia bela kehormatan saudaranya, maka Allah pun pasti akan membela dia di saat dia butuh-butuhnya untuk dibela, di saat dia butuh-butuhnya untuk dibantah segala tuduhan terhadap dirinya yang tidak benar. Namanya orang hidup, ada saja kedustaan, tuduhan yang diarahkan padanya. Saat itu kamu akan merasa betapa butuhnya pembelaan terhadap dirimu. Sama balasannya pun, Allah pun akan membela kamu, menolong, menjaga nama baik dan kehormatanmu, balasan seperti yang kamu lakukan kepada saudaramu muslim. Di dalam sunnah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita besarnya pahala orang yang membela nama dan kehormatan saudaranya, bahkan dalam riwayat Ibn Abi Dunya dari Jabir, hadits dihasankan Al-Albani, man nasara akhahul muslim bil ghaib nasarahu Allah fid dunya wal akhirah. Yang membela seorang muslim, saudaranya muslim, bil ghaib, dalam keadaan dia enggak bertemu, tidak sedang bersamanya, tidak di depannya, tapi karena cinta dan wala, itu hak saudaranya atas dirinya, dia ingat, dia sadari, ini saudaraku fillah yang aku cintai karena Allah, aku cintai karena aku tahu istiqomahnya, aku cintai karena aku tahu keilmuannya, amal solehnya, nasihatnya, maka dia bela walaupun tidak di depannya. Bil ghaib dia bela, maka Rasulullah sebutkan Allah akan membela dia, menolong dirinya di dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Semua ini menjelaskan kepada kita bahwa permasalahan ini permasalahan besar. Permasalahan yang bukan sepele. Membela kehormatan saudaramu saat difitnah, didustakan, itu amalan soleh yang begitu besar, balasannya pun besar. Sebaliknya, meninggalkan pertolongan kepadanya, tidak membelanya dalam keadaan kamu mampu, bisa, tahu, tapi tidak kamu lakukan, itu pun kejelekan, sayyi'ah yang juga besar, yang karenanya diancam Allah pun akan meninggalkan pembelaan dan pertolongan pada dirinya di saat dia sangat butuh-butuhnya pertolongan tersebut. Kehormatan, nama baik itu sangat mahal bagi seorang mukmin. Karenanya dalam hadis Sa'id bin Zaid di Abu Dawud di Sahihkan Al-Albani, Rasulullah sebutkan inna min arbar riba al-istitalah fi 'irdil muslim bighairi haq. Termasuk riba yang paling riba, paling besar riba, ketika seseorang berani mengada-ngada, istitalah, panjang lisannya terhadap harga diri dan kehormatan nama baik seorang muslim tanpa hak. Dengan bukti apa? Yang ada cuma dusta, fitnah, diputar-putar begini, memutarbalikkan fakta dengan dusta, dengan ini bahwa fulan seperti ini, fulan seperti itu. Riba yang paling besar, termasuk riba yang paling besar, al-istibalah. Karena kehormatan seorang muslim sungguh besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di Ibni Umar, dari Ibnu Umar pula, di Abu Dawud, Tabrani, disahihkan oleh Al-Albani pula, Rasul sebutkan man qala fi mu'minin ma laisa fihi askanahu Allah radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Yang berani berkata tentang seorang mukmin yang itu tidak ada padanya dusta, fitnah, Tapi dia berani mengatakan fulan ini si mukmin begini begitu, maka Allah akan letakkan dia di radghatul khabal, usarat ahli nar, sampah perasan dari ahli neraka, waliyadzubillah, sampai dia keluar terbebas dari yang dia ucapkan, dan entah bagaimana caranya. Perkara ikhwati fillah yang bukan sembarangan. Kalau tentang dosa itu mungkin ma'ruf lah, fitnah itu dosa besar, tidak boleh berdusta, apalagi itu kehormatan orang, saudaranya muslim. Asyahid yang kita inginkan di sini terkait diri kita. Kalau itu dosa ma'ruf, kamu sekarang yang tahu kalau saudaramu ini dituduh dengan dusta, kamu ngerti sampai kepadamu bahwa saudaramu diinjak kehormatannya, dibicarakan begini dan begitu, apa sikapmu? Hampir dikatakan tidak ada arti dari persaudaraan kalau kamu saat itu diam. Berarti palsu persaudaraanmu selama ini. Apa gunanya mengaku adanya ukhuwah fillah, mengaku adanya kecintaan karena Allah, mahabbah fillah, tapi di saat kamu dibutuhkan oleh saudaramu itu, kamunya menghilang, gak ada suara sama sekali, kamu biarkan, tidak ada pembelaan. Apa artinya kamu berteman dengan dia? Apa maknanya kamu bersaudara dengan dia kalau di saat kamu dibutuh-butuhkan sangat saat itu untuk berbicara? Bela saudaramu, kamu tidak akan terima. Dan itu tuntutan atau hak ukhuwah, tuntutan dan hak persaudaraan karena Allah. Bahkan itu tuntutan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Seperti yang Rasulullah sebutkan, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kamu sendiri senang terjaga kehormatanmu, kamu sendiri ingin nama baikmu tidak dirusak dengan fitnah, tuduhan, dusta, maka semestinya seperti itu pula kepada saudaramu muslim, mukmin yang kamu kenal, yang kamu tahu. Kamu tidak ingin orang lain berani menginjak harga dirimu dengan tuduhan-tuduhan palsu, dusta. Maka demikianlah kamu seharusnya tidak ingin itu terjadi pada saudaramu. Itu tuntutan iman, hak dari hak-hak persaudaraan karena Allah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap hak, terutama kehormatan saudara kita, untuk kita itu empati kepadanya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bagi seorang muslim, terlebih dia yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah, tentu menyadari banyaknya musuh yang mengintai untuk merusak dan memerangi ahlu sunnah, terutama para dai-nya yang mendakwahkan sunnah tersebut, alim ulama-nya yang mengajarkan sunnah tersebut, banyak dimusuhi. Karena musuh-musuh dakwah, musuh-musuh sunnah tidak memiliki hujjah untuk memerangi ahlus sunnah, tidak punya kebenaran dan ilmu, tapi tetap bermusuhan, maka seadanya senjata mereka pakai, walaupun itu dengan kedustaan, walaupun itu fitnah, walaupun itu bahkan dengan kekerasan sekalipun. Dan itu sudah ada semenjak dahulu kala. Kamu lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun. Fir'aun enggak berkutik, tidak bisa adu hujjah dengan Musa. Maka yang dilakukan adalah kekerasan, ancaman, kedzaliman. Akan aku salib kalian di pohon-pohon kurma, akan aku bunuh kalian, beriman kalian berani tanpa izinku, begitu Fir'aun berkata. Ibrahim alaihissalam menghadapi Namrud sama, gak bisa berhujjah di hadapan Ibrahim, gak bisa bantah secara ilmiah. Maka yang dilakukan kekerasan, kezaliman kepada Ibrahim hingga beliau dibakar hidup-hidup dan Allah selamatkan alaihi salam. Begitu pula Rasulullah SAW ketika menghadapi Quraisy, kufar, musyrikin, Yahud, kekerasan yang dilakukan, disiksa para sahabat di Mekah. Ahlul batil selalu demikian. Ketika menghadapi ahlul haq, tidak punya hujjah, tidak punya dalil, maka yang mereka lakukan adalah sebisanya, walaupun itu dusta. Dan sekali orang berdusta akan terseret kepada kedustaan yang lain. Terseret kepada kedustaan yang lain, dia akan melakukan kefajiran-kefajiran yang lainnya. Itulah yang Rasulullah SAW ingatkan. Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati kamu, jauhi kamu dari dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena kedustaan ini akan menyeret kamu kepada kefajiran, jadi orang fajir, fujur. Tidak akan malu tidak merasa aib untuk berbuat ini dan berbuat itu. Kamu akan terheran-heran, terkejut, seperti gak percaya. Masa fulan berkata begitu? Masa fulan berani berbuat begitu? Fajir sudah. Dari kedustaannya bermula. Banyak kemaksiatan lain, kefajiran yang akan berani dia lakukan bermula dari kedustaan. Jangan heran kalau sudah berani berdusta. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan menyeret dia kepada neraka. Waliyadzubillah. Wa innal rajul la yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Jika orang dusta dan terus berdusta, membiasakan dirinya dusta-dusta, fitnah sana, fitnah sini, sampai dia tercatat di sisi Allah sebagai kadzdzab, pendusta, fajir sudah dari kedustaannya. Oleh karena itu, bertakwalah kita semua kepada Allah. Didik dan tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Sadari, ingat, Allah selalu mengawasi, Allah selalu melihat, mendengar apapun yang kita ucap, apapun yang kita perbuat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqib atid. Tidak terucap satu kata pun kecuali di sisinya ada raqib atid, mencatat, baik ataupun itu jelek. Nah, akan ada yang lepas. Tidak ada yang sia-sia begitu saja. Baik, kamu akan dapati hasilnya, pahala dan balasan kebaikan, kenikmatan. Kejelekan pun kamu akan menuai hasilnya. Sebagian orang mengira semaunya, kemudian gak ada hisab, gak ada yang mencatat, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, berani berdusta, bahkan itu terkait kehormatan saudaranya, terkait nama baik saudaranya. Kalau sudah seperti itu, yakini berarti selama ini dia telah diberi ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmun la yanfa, apa gunanya ya akhi? Kamu belajar, kamu mengaji, dibacakan ayat-ayat Quran padamu, tafsirnya begini, ulama berkata salaf begini, hadis-hadis Rasul syarahnya, tidak ada yang masuk dalam kalbumu. Seakan bagimu seperti Hudzaifah katakan, munafik melihat dosa seperti lalat hinggap di hidungnya, kemudian dia usir begitu saja, kayak gak ada masalah, seperti tidak ada beban. Mukmin melihat dosa seperti gunung di atas kepalanya yang akan menimpa dirinya, rasa takut yang sangat. Perselisihan mungkin saja terjadi, permusuhan, perseteruan bisa saja terjadi di antara muslim. Tapi bedanya yang benar-benar takut, punya iman, takwa, punya ilmu yang Allah berikan bermanfaat baginya, dia punya batasan. Tidak semena-mena hanya karena permusuhan hanya karena benci dia berani berdusta, berani memfitnah, nuduh tanpa bukti. Atau bisa saja dia jidal, pintar debat, pintar bersilat lidah, padahal dia tahu itu semua enggak benar. Cuma diputar balikkan saja, main kata-kata dan bersilat lidah. Dia sendiri dalam keadaan sadar atau itu enggak benar, tapi karena bawaannya musuh, benci kepada saudaranya, dia lakukan apapun. Na'udzubillah. Takutlah kepada Allah, hisablah dirimu, introspeksi diri sebelum kau dihisab kelak. Yang jelas sekali lagi bagi kita, jika kita tahu saudara kita terzolimi, kehormatannya, nama baiknya, manhajnya, akidahnya atau akhlaknya, agamanya dicela dengan dusta, dituduh dengan fitnah, jangan diam. Bela saudaramu. Benar, tidak ada ikatan nasab antara kamu dengan dia, tidak ada ikatan darah dan keluarga, suku dan daerah, enggak ada. Tapi karena kamu cinta dia karena Allah, kamu berwala karena Allah, belalah semampumu. Yang aku tahu fulan tidak demikian, yang aku tahu fulan masya Allah itu tuduhan dusta, enggak benar. Apalagi kamu bisa membuktikan kedustaannya karena begini begini, sebenarnya seperti ini. Itu hak saudaramu, ingat, itu hak saudaramu, tuntutan iman kepada Allah agar Allah pun membela kamu dunia dan akhirat, agar Allah pun menjaga dan membelamu, melindungimu di kala saat kamu butuh-butuhnya pertolongan, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.